Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan fi din, saudaraku yang kami muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Jumu'ah, Yaumul Jumu'ah, tanggal 25 Jumat Tsaniyah, atau bertepatan dengan tanggal 25 April tahun 2014, kita bisa berjumpa lagi dalam siaran Radio Mirasul Anbiya dan Radio Rashid, Radio Salafi Indonesia, dan kita akan meneruskan pelajaran kita tajwid untuk pemula. Dan alhamdulillah kita masuk pada makhraj terakhir dari al-lisan. Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari makhraj dari huruf shad, zai, sin, ya, ta, dal dan ta. Dan insyaAllah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pada makhraj yang berikutnya. Makhraj ini adalah makhraj dharful lisan. Dharful lisan ma'a atrafi as-sanaya al-'ulya, ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Tiga makhraj yang terakhir ini, ya, makhraj ta, dal, ta, sad, zai, sin, kemudian dengan makhraj yang terakhir ini memang berdekatan tempatnya, sehingga perlu diperhatikan, dibedakan dengan makhraj yang lainnya. Kita tempelkan ujung lidah kita dengan ujung gigi seri atas. Kita baca hurufnya. Hurufnya yang pertama adalah huruf sa. Kita baca sa, sa, si, su, bas, bas, basa. Perhatikan pengucapan huruf sa ini harus benar-benar menempelkan ujung lidah kita dengan ujung gigi seri atas. Ya. Kalau tidak ditempelkan maka akan berubah menjadi huruf sin. Sa ini terjadi. Ya. Apabila tidak ditempelkan dengan tepat, dengan baik-baik, maka akan menjadi huruf sin. Sekali lagi kita baca sa, si, su, bas, basa. Kemarin ada pertanyaan, kemarin ada pertanyaan bagaimana cara melatih huruf, membedakan huruf sa dan huruf sin, karena pada anak didiknya ada yang masih belum tepat di dalam mengucapkan dua huruf ini. Caranya seperti tadi, huruf sin, ya, makhrajnya pun berbeda, yaitu antara gigi atas, gigi seri atas dan bawah, ya, namun lebih dekat kepada gigi bawah. Tetapi ujung lidahnya ini tidak ditempelkan di gigi untuk sin. Namun untuk tha, ujung lidahnya harus ditempelkan. Ya. Kalau ditempelkan maka akan keluar bunyi huruf sin. Kita lanjutkan ke huruf berikutnya, huruf zal. Huruf apa? Zal. Antum harus mengetahui nama-nama huruf. Ya. Kalau ditanya tentang huruf, kita harus bisa menyebutkan namanya. Huruf apa? Huruf sa. Nah, ini belum tepat. Tidak tepat. Kita baca. Za. Za. Zi. Zu. Baz. Baz. Bazza. Harus ditempelkan. Harus ditempelkan. Kalau tidak, maka akan menjadi huruf apa? Huruf zai. Ya. Za. Za. Ya. Sebagaimana beberapa ikhwanuna yang ada di beberapa tempat di Indonesia ini, ya, mengucapkan huruf zal tidak bisa. Ya, mengucapkan huruf zal tidak bisa. Tidak perlu saya sebutkan di bagian mana di belahan bumi Indonesia ini. Ya, namun ini terjadi. Ya. Ya. Kebanyakan penduduk di sana mengucapkan huruf zal tidak bisa. Ya. Kalau memanggil ustaz itu ya ustaz atau ustaz. Ya. Bukan ustaz, tetapi apa? Lebih parah lagi dipanggil apa? Ustaz. Ya. Awalnya ustaz. Ustaz. Gitu ya. Akhirnya keliru, lebih parah lagi jadi apa? Jadi sin. Ustaz. Gitu ya. Sehingga benar-benar harus ditempelkan. Ya. Zazizubel. Ya. Bazza. Bazza. Ya. Itu huruf zal. Kemudian kita beralih ke huruf wa. Huruf apa? Wa. Ya. Sekali lagi kepada saudaraku yang mendengarkan atau yang hadir di masjid ini, kita jangan mengandalkan padanan huruf yang ditulis di beberapa kitab, ya, di seperti mushaf terjemahan atau yang lainnya, ya, sehingga kita menganggap pengucapan yang benar dengan apa, dengan padanan huruf tersebut. Kalau wa itu padanannya ditulis, biasanya ditulis dengan apa? Z, apa? H, O, kan gitu ya? Z, H, O. Kalau baca gimana? Zo, kan gitu? Ya, ya ini kurang tepat. Jadi memang harus belajar, harus mengetahui tempat-tempatnya, karena kita berbahasa Indonesia dan juga berbahasa sesuai dengan tempat kita masing-masing. Jadi harus ditata kembali di lidah kita ini, ya, dilatih, ya, agar kita bisa mengucapkan apa, huruf-huruf hijaiyah dengan tepat, ya. Saya tidak mungkin mengucapkan dengan tepat, ya gitu ya. Tapi ya, saya mengucapkan bahasa Indonesia sesuai dengan apa, makhrajnya masing-masing. Bahasa Indonesia ya harus diucapkan sesuai dengan cara pengucapan bahasa Indonesia, ya, huruf-hurufnya demikian, ya, kalau huruf T ya tidak seperti huruf Ta, ya, cara pengucapannya. Kita baca wo wo, makhrajnya sama persis dengan huruf zal, ya, persis. Cuman sifatnya berbeda. Sifatnya tidak tidak sama. Yang membedakan ya, yaitu dengan terangkatnya lidah bagian belakang ya, dan merapatnya sebagian besar permukaan lidah dengan langit-langit. Jadi diangkat lidah bagian belakangnya dan sebagian besar ya, permukaan lidahnya merapat ke langit-langit bagian atas. Nanti kita akan jelaskan secara lebih rinci di sifatul huruf. Kita baca. Wa. Wa. Wa. Wi. Wu. Wu. Bau. Bau. Bau. Bau. Ya. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan 10 makhraj pada al-lisan. 10 makhraj. 1 makhraj pada al-jawf, 3 makhraj pada al-halq, kemudian 10 makhraj pada apa? Al-lisan. Harus tahu jumlahnya, ya. Al-jawf 1, al-halq 3, ya. Kemudian al-lisan ada 10. Kalau enggak tahu jumlahnya, mau nyebutkannya ya, nanti ada makhraj yang luput atau terlewat. Harus bisa menyebutkan makhrajnya, baik yang hadir di masjid ini maupun yang mendengarkan siaran ini. Kita lanjutkan pada makhraj yang keempat dari makhraj yang umum, ya. Atau makhraj yang inti. Yang keempat adalah asy-syafa. Asy-syafa ini adalah dua bibir kita. Ya, dua bibir kita ini. Makhrajnya pada asy-syafa ini ada dua, ya ikhwan. Ada dua. Makhraj yang pertama adalah dua bibir. Makhrajnya adalah dua bibir kita. Yang pertama adalah yang dua bibir ini dengan merapatkan kedua bibir. Ya. Jadi dari makhraj yang pertama adalah dua bibir ini. Ya. Yang pertama rinciannya adalah dengan merapatkan kedua bibir kita. Ya. Yang pertama adalah huruf ba. Huruf apa? Huruf ba. Kita baca ba. Ba. Ba. Ya. Tekanannya lebih kuat. Ya, nanti ada huruf mim, huruf ba ini lebih apa? Lebih kuat tekanannya. Ba. Ba. Dari bagian dalam bibir. Ba. Ba. Bi. Bi. Bu. Bu. Bab. Bab. Bab. Itu adalah huruf ba. Jangan diucapkan dengan pengucapan seperti ini. Ba. Ya. Ba. Ini terjadi di sebagian saudara kita di daerah tertentu. Ya. Kalau saya sebutkan kurang enak. Ya. Ada yang menyebutkan ba dengan ba. Ya. Bi. Bu. Nah, ini tidak tepat. Ya. Tidak tepat. Ya. Dengan dirapatkan. Ya. Di antaranya nanti kita akan sebutkan juga insyaallah ya, setelah kita mempelajari sifatul huruf, beberapa kesalahan di dalam mengucapkan huruf-huruf, ya. Cuman mau dirinci sekarang kita belum mempelajari sifatul huruf. Nanti kita akan insyaallah jelaskan biiznillahi ta'ala. Kita baca. Ya, caranya biar enggak seperti itu. Ya. yaitu dengan merapatkan bibir dan ditekan. Ba, ba, bi, bi, bu, bu, bab, bab, bab. Kita lanjutkan ya dari makhraj pertama dari bibir. Ya. Yang kedua adalah huruf mim. Ya. Kita bagian tengah bibir. Ma, ma, ma, ma, mi, mi, mu, mu, bam, bam, ma. Tiba-tiba dirapatkan. Ma, mu. Kita lanjutkan. Ya, di sini ada tiga huruf, yaitu mim, ba, mim dan wawu. Kalau wawu, waw tidak apa? Tidak merapatkan dua bibir kita. Ya, tidak merapatkan kedua bibir kita. Kita baca wa. Wa. Kita himpun bibir kita. Wa, wa. Wi, wi. Wu, wu. Bau, bau. Bawa, bawa. Sekali lagi. Wa, wa. Wi, wi. Wu, wu. Bau, bau. Bawa, bawa. Wawu yang kita sebutkan ini berbeda dengan wawu yang kita sebutkan pada makhraj yang pertama, yaitu al-jawf. Kalau al-jawf, wawu sukun setelah apa? Setelah dhammah. Itu harus dibedakan. Ya. Kalau anda menyebutkan, sebutkan huruf-huruf mad, maka anda harus disebutkan secara lengkap. Wawu sukun setelah dhammah. Seperti itu. Dan yang kedua dari makhraj, dari makhraj bibir adalah bagian dalam dari bibir bawah. Bagian dalam ini yang warnanya apa ya, merah ya. Warnanya kalau di bibir merah. Yang merah. Ya. Dengan ujung gigi seri atas. Ya. Disebutkan bagian bibir bawah dulu. Karena apa? Karena dia bagian rahang bawah ini yang bergerak. Ya. Makanya disebutkan bagian bibir. Ya, bagian dalam bibir bawah. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut babmu apa? Asyafal sufla. Jadi perut bibir bawah. Jadi bagian dalamnya. Ya. Dengan ujung gigi seri atas. Kita baca. Tempelin ya. Jadi antum menutupkan, mengatupkan apa? Mengatupkan rahang bawah ke atas seperti ini. Ini sudah langsung ketemu. Jadi tidak usah dibuat-buat ya. Jadi merapatkannya ini tidak usah apa berlebihan ya. Langsung ditempelkan gini ya, ditempelkan saja sudah apa? Sudah tepat ya. Kita baca. Fa, fa, fa, fa, fi, fi, fu, fu, bas, bas. Ya. Tidak perlu menggelumbungkan bibir ya. Dalam pengucapan makhraj sebelum ini, ya, tidak perlu menggelembungkan bibir. Ya, bibirnya tidak perlu digelembungkan. Karena udara itu keluar melalui apa? Dua bibir kita menuju ke keluar. Tidak perlu digelembungkan. Lagi, sekali lagi. Fa. Fi. Fu. Bas. Baffa. Baffa. Untuk pengucapan huruf fa, ya, ya, memang huruf fa ini tidak ada ya dalam bahasa Indonesia, ada nggak? Apa? Ada huruf fa, huruf fa, f apa contohnya? Untuk huruf fa ini di beberapa tempat, di salah satu tempat ya mungkin ya, di Indonesia susah untuk mengucapkan huruf fa. Huruf fa biasanya jadi huruf p. Fatimah jadi Fatimah, Fatimah. Karena apa? Karena tadi belum memahami apa makharijul huruf. Insyaallah setelah memahami makharijul huruf, mengucapkan fa mudah, ya, ya. Kita baca fa fi fu baf, coba fa fi fu baf baffa baffa. Kemudian yang kelima adalah khayshum. Ya, khayshum di sini disebutkan definisinya adalah saluran yang menghubungkan pangkal hidung dengan kerongkongan. Atau disebutkan khayshum ini adalah pangkal dari hidung, aqsa al-an, pangkal dari hidung. Dan suara ghunnah adalah suara dengung yang menyertai dua huruf yaitu mim dan nun. Yang pertama, ya pada mim dan nun yang bertasydid. Tingkatan ghunnah yang pertama pada mim dan nun yang bertasydid. Kita baca. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ. Kemudian yang kedua adalah nun mudghamah pada ya dan wawu. Wa may yudlilillahu fama lahu min waliyyin. Ya. Perhatikan pada syahidnya wa may dengan miu, ya, sekali lagi wa may yudlilillahu fama lahu min waliyyin. Ya, wa may yudlilillahu fama lahu min waliyyin. Kemudian ikatan yang ketiga adalah nun. Yang kedua tadi adalah, ya, idgham, ya. Yang ketiga nun mim mukhfa, ya. Seperti ikhfa. Kita baca. Atsumma idza ma waqa'a amantum bihi. Ya. Kemudian yang keempat adalah nun mim, ya, as-sakinah mudharah. Itu nun atau mim sukun atau yang terkenal dengan hukum izhar. Ya. An aminu bi rabbikum. Ya. Kemudian yang kelima adalah nun atau mim yang berharokat. Wa namaliqu masfufatun. Ya. Guna adalah sifat lazimah pada nun dan mim. Ya. Namun ya, tidak tampak jelas pada tingkatan, dua tingkatan yang terakhir, yaitu yang keempat dan kelima. Adapun pada tingkatan pertama, ya, maka harus didengungkan dengan sempurna. Di sini ada keterangan kenapa khaisum dihitung sebagai makhraj, sementara yang keluar darinya bukanlah huruf melainkan sifat. Maka jawabannya bahwa gunnah adalah satu-satunya sifat yang kemunculannya terpisah dari makhraj huruf. Jadi gunnah ini, ya, Dia itu muncul, ya, terpisah dari makhraj hurufnya. Kalau mim di mana? Di merapatnya bibir atas dan bawah. Kalau nun makhrajnya di mana? Di mana? Di ujung lidah dengan gusi gigi seri atas. Sedangkan gunnah, makhrajnya bukan di dua tempat tadi, ya, ya. Makhrajnya di pangkal hidung kita ini, sehingga makanya gunnah disebutkan sebagai makhraj yang berdiri sendiri. Ya. Tidak seperti sifat-sifat lain, ya. Tidak seperti sifat-sifat yang lain yang keluar menyertai, ya, huruf, yang keluar menyertai huruf di mana? Di makhrajnya, ya. Seperti ta, at, ya, yang ada sifat hamas, at, ya, maka dia keluar menyertai huruf tersebut, huruf ta, ya, pada makhraj huruf ta, yaitu ujung lidah dengan gigi seri atas. Jadi di sini dikatakan gunnah nun tidak keluar dari lisan, demikian pula gunnah mim tidak keluar dari bibir. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan makharijul huruf yang jumlahnya berapa? Yang makhraj inti ada 5, ya. Kemudian makhraj cabangnya ada berapa? Ada 17. Ya, 1 di al-jau, kemudian 3 di al-hal, kemudian 10 di lisan, kemudian 2 di bibir, dan 1 di khayshum. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan makharijul huruf, ya. Dan ana berpesan untuk mengulang-ulang kembali, ya, untuk mengulang-ulang kembali makharijul huruf yang telah kita pelajari, ya. Dan insyaallah pada pertemuan hari Ahad nanti kita akan masuk pada penjelasan sifatul huruf, dan ini sangat membutuhkan pemahaman kita tentang makharijul huruf. Ketika kita nanti mempelajari sifatul huruf, maka sangat butuh dengan pemahaman kita terhadap makharijul huruf. Ini sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan menjadikan ibadah kita, ibadah membaca Al-Quran kita lebih bagus. Ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.